من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya. Dengan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan yang telah ada. Bahkan dijelaskan oleh para ulama, syukur adalah sebagai sebab seorang mendapatkan hidayah atau taufik. Begitu juga sebaliknya, tatkala seorang itu kufur, mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, maka sebagai sebab orang tersebut hatinya tertutup untuk mendapatkan hidayah atau taufik. Sebagaimana dijelaskan oleh seorang ulama besar yang bernama Syaqiq Ibn Ibrahim rahimahullahu ta'ala. Syaqiq Ibn Ibrahim rahimahullahu ta'ala menyebutkan, ughliqa babu taufiqi anil khalqi min sittati asya. Ditutupnya pintu taufiq dari makhluk itu dari 6 macam. Di sini Syaqiq Ibn Ibrahim akan menjelaskan perkara-perkara yang bisa menutup bab taufiq, yang bisa menutup pintu hidayah atau taufiq. Kata beliau, yang pertama adalah istighaluhum bi ni'mati an syukriha. Mereka sibuk dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan daripada bersyukur padanya. Artinya orang tersebut lebih sibuk memikirkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, kemudian ternyata dia tidak mensyukurinya, tidak mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Maka ini sebagai sebab orang tersebut hatinya terkunci atau hatinya tertutup untuk mendapatkan hidayah atau taufik, untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Maka di sini ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, tatkala hidayah atau taufik didapatkan dengan bersyukur kepada Allah, maka sekarang tatkala seorang dia mengkufuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, sebagai sebab orang tersebut hatinya tertutup dari hidayah taufik. Kemudian sebab yang kedua yang menyebabkan seorang itu tertutup hatinya untuk mendapatkan hidayah taufik adalah warahbatuhum fil ilmi watarkuhum al amal. Mereka semangat di dalam mencari ilmu, semangat dalam mempelajari ilmu, akan tetapi mereka meninggalkan amal. Artinya tidak mau mengamalkan ilmu-ilmu yang telah dia dapatkan. Ini juga merupakan sebab seorang itu hatinya tertutup untuk mendapatkan hidayatut taufiq. Dia semangat terhib rohbatuhum fil ilmi. Mereka semangat di dalam mencari ilmu, di dalam mempelajari ilmu, tapi ternyata mereka meninggalkan amal. Dia meninggalkan amal, tidak mau mengamalkan. Sudah tahu ini yang halal, ini yang haram. Ini perkara yang haram, tapi dia tidak mau meninggalkannya. Maka ini merupakan sebab seorang tertutup hatinya. Coba kalau kita lihat apa yang terjadi pada orang-orang al-Yahud. Kenapa mereka itu menjadi makhluk yang mal'un, terlaknat oleh Allah? Kenapa mereka tertutup hatinya dari hidayatut taufiq, tidak mau mengikuti kebenaran? Padahal Nabi mereka telah menjelaskan akan turun di akhir zaman Nabi yang namanya Ahmad. Dan orang-orang Yahudi faham tentang ciri-cirinya dan tahu kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang Allah utus di akhir zaman. Tapi apa penyebabnya kenapa mereka tidak mau beriman? Di antara penyebabnya adalah karena mereka tarkul amal bil ilmi. Mereka meninggalkan amal ya, dengan ilmu yang telah dia dapatkan. Sehingga dia barakallahu fikum menjadi makhluk yang mal'un, menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas perbuatan-perbuatan mereka. Sehingga ahlu sunnah wal jamaah, orang yang mengikuti jalan yang lurus, mereka adalah orang yang memiliki ilmu, setelah itu adalah mengamalkan ilmu tersebut. Mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala tatkala menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim? Apa yang dimaksud jalan yang lurus? Kata Syekh Shalih Fauzan, hum ahlul ilmi wal amal. Yang dimaksud jalan yang lurus, mereka itu adalah orang yang memiliki ilmu, ahlul ilmi, wal amal, dan mengamalkan ilmu tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, di antara sebab yang menyebabkan seorang itu tertutup hatinya untuk mendapatkan hidayah atau taufiq adalah al-musyara'atu ila dhanbi wa ta'khiru taubah. Orang tersebut segera melakukan dosa akan tetapi mengakhirkan taubat. Ini juga merupakan sebab orang tersebut hatinya itu ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan hidayah atau taufik. Itu mereka segera melakukan dzunub, dosa-dosa, akan tetapi wa ta'khiru taubah, mengakhirkan taubat, meninggalkan bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Berikutnya adalah al-ikhtiraru bi suhbati salihin wa tarqul iqtida'i bi fa'alihim. Di antara sebab yang akan menutup hati seorang untuk mendapatkan hidayah adalah orang tersebut tertipu dengan teman yang saleh dan tidak mau mencontoh mereka, tidak mau mencontoh perbuatan-perbuatan mereka. Dia hanya bangga saja memiliki teman yang saleh. Tapi di dalam beragama dia tidak mau melihat bagaimana orang yang saleh beragama. Maka sekali lagi ini adalah sebab seorang hatinya itu tertutup. Seorang hanya bangga bisa duduk di hadapan ulama, hanya bangga bisa menjadi muridnya ulama kibar. Tapi ternyata dia tidak mau iqtida'u bifa'alihim, tidak mau iqtida, tidak mau mencontoh terhadap amalan-amalan yang dilakukan oleh mereka. Tidak mau melihat, tidak mau mencontoh amalan-amalan yang dilakukan oleh mereka. Maka yang seperti ini musibah. Betapa banyak orang yang demikian, yang mereka tertipu dengan teman yang saleh karena tidak mau mencontoh mereka, tidak mau mencontoh perbuatan-perbuatannya mereka. Apa yang dia dapatkan? Yang dia dapatkan adalah hizbiyah. Mereka hanya pintar membanggakan dirinya. Saya adalah muridnya Syekh Saleh Fauzan, saya adalah muridnya Syekh Fulan, Syekh Alan, Syekh yang terkenal dan seterusnya. Tapi dia tidak mau mencontoh bagaimana Syekh tersebut bermanhaj, bagaimana Syekh tersebut berakidah. Naam, barakallahu fikum. Maka jangan sampai kita merasa senang punya teman orang-orang saleh, tapi kita tidak bisa menirunya. Bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang saleh? Nah, barakallahu fikum. Maka ini yang harus kita waspadai. Perkara-perkara yang bisa menutup hidayah atau taufik pada hati seorang. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau bernama Yahya Ibn Saraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita memasuki hadis yang ke-31 atau masih pada hadis yang ke-31. Disebutkan An Abil Abbas Sahal ibn Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu qala jaa'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabani Allah wa ahabani an-nas fa qala izhad fid dunya yuhibbuka Allah wa izhad fi ma 'inda an-nas yuhibbuka an-nas. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanidin hasanah. Disebutkan di dalam hadis tersebut dari hadisnya Abu Abbas namanya Sahal bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, jaa'a rajulun, telah datang seorang laki-laki ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, laki-laki tersebut mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan, idza amiltuhu, apabila saya mengamalkan amalan tersebut, ahabani Allah, Allah akan mencintai aku, wa ahabani an-nas, manusia akan mencintaiku. Ya, di sini sahabat yang mulia yang bernama Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah, suatu amalan apabila dikerjakan Allah mencintainya dan takal dikerjakan manusia pun cinta kepadanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala izhad fid dunya yuhibbukan nas yuhibbukallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, zuhudlah kamu di dunia, niscaya Allah subhanahu wa taala akan mencintai kamu. Zuhudlah di dunia, niscaya Allah subhanahu wa taala akan mencintai kamu. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada di sisi manusia. Wajhad fi ma'indan nas, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di sisi manusia. Yuhibbukan nas, niscaya manusia kan mencintai kamu. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanidin hasanah. Di sinilah hadis hasan yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, dikatakan dalam sanad hadis tersebut sampai tingkatan hasan. Barakallahu fikum. Dengan sanad-sanad yang hasan, sanad-sanad yang bagus. Sanad itu artinya mata rantai. Maka di dalam hadis ini, ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, terdapat beberapa faidah yang sangat besar terkait tentang amalan yang akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Amalan yang akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, yaitu az-zuhud, ya. Di antara amalan yang akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya itu adalah zuhud. Ada pun yang dimaksud dengan zuhud itu adalah tarkun ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu yang namanya zuhud, ya. Sehingga jangan sampai kita memaknakan zuhud sebagaimana makna yang difahami oleh kelompok sufi, ya. Zuhud itu adalah menampakkan pakaian yang jelek, compang-camping, makan makanan yang jelek yang dari tempat sampah. Kata mereka ini sebagai bentuk zuhud, ya. Maka ini salah. Yang seperti ini keliru. Adapun zuhud sekali lagi adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat di akhirat. Barakallahu fikum. Adapun zuhud barakallahu fikum dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Al-Fawaid, ini terbagi menjadi beberapa bagian. Zuhud yang pertama adalah zuhdun fil haram. Zuhud dalam perkara yang haram. Wa huwa fardhu ainin. Zuhud meninggalkan perkara-perkara yang haram ini adalah merupakan perkara fardhu ain. Ini jenis zuhud yang pertama. Zuhud fil haram. Zuhud dalam meninggalkan perkara-perkara yang haram. Dan ini adalah merupakan fardhu ain. Kemudian zuhud yang kedua adalah zuhdun fi syubhat. Zuhud dalam perkara-perkara yang syubhat. Ya. Maka ini juga perkara yang harus ditinggalkan. Ya. Perkara-perkara yang syubhat. Jangan terus mendekat. Ya, kalau sudah syubhat, sudah tidak jelas hukumnya, ini boleh atau tidak, ataukah tidak, jangan terus ditabrak. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man waqa'a fis syubhati waqa'a fil haram." Barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara-perkara yang syubhat, maka dia berarti terjatuh ke dalam perkara yang haram. Maka di sini kata beliau, jenis zuhud yang kedua adalah seorang mukmin meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Wa huwa bihasbi maratibi syubhah. Dan terkait meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, ini dilihat tentang tingkatan-tingkatan syubhat tersebut. Wa in qawiyat, apabila perkara tersebut, ini perkara yang syubhat, semakin kuat, bil wajib, maka orang tersebut wajib untuk meninggalkan. Ini jenis zuhud yang kedua, ya. Zuhud terhadap perkara-perkara yang syubhat, ya. Jadi jangan terkala kita bertemu dengan perkara-perkara yang syubhat yang tidak tahu hukumnya, ditabrak terus ya. Ini saya melakukan pekerjaan, saya bekerja di tempat seperti ini, sebetulnya muncul syubhat, muncul keraguan-keraguan. Tapi apa? Dikerjakan. Maka orang yang zuhud, tatkala dia mendapati perkara yang syubhat, tarakahu, dia tinggalkan. Bahkan kalau syubhatnya itu semakin kuat, wajib untuk ditinggalkan. Kalau dia terus memaksakan untuk bekerja melakukan perbuatan yang di situ banyak syubhatnya, maka sama saja terjatuh ke dalam perkara yang haram. Kalau syubhatnya itu sudah qawiyah, sudah kuat, yakin ini sebenarnya banyak syubhatnya, demikian demikian demikian, tapi dia tetap kerja atau dia tetap menjalankan, maka sama saja waqa'a fil haram. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara-perkara yang syubhat, maka sama saja dia telah terjatuh ke dalam perkara yang haram. Kemudian barakallahu fikum, jenis zuhud yang ketiga adalah zuhdun fil fudul, zuhud dalam perkara-perkara yang tidak penting. Artinya perkara-perkara yang tidak penting hendaklah barakallahu fikum ditinggalkan. Ya. Az-zuhdu fil fudul. Ya, zuhud dalam perkara-perkara yang tidak penting. Wa zuhdu fi ma la ya'nihi min al-kalami wan nadhri was-su'al wal liqa'i wa ghairihi. Yaitu orang tersebut zuhud dalam perkara-perkara yang tidak penting. Baik dari sisi ucapan, dari sisi penglihatan, dari sisi as-su'al, pertanyaan. Tatkala dia melakukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat, maka hendaklah yang demikian itu ditinggalkan. Ya. Ini jenis zuhud yang ketiga. Ya. Jenis zuhud yang ketiga yaitu zuhud dalam perkara-perkara yang fudul, meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting, atau bahkan terkadang dalam perkara-perkara la faidata fih, perkara-perkara yang tidak berfaedah. Barakallahu fikum. Ini terkait tentang aqsam pembagian zuhud yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Kemudian beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau juga membedakan antara pengertian zuhud dan wara'. Ya, zuhud dan wara'. Kalau zuhud adalah tarkun ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat di akhirat. Ini zuhud. Wal wara', adapun wara', tarku ma yakhsha dararuhu fil akhirah. Ini yang namanya wara', ya. Yang namanya wara' itu adalah tarku, meninggalkan ma yakhsha, apa-apa yang dikhawatirkan madaratnya di akhirat, ya. Khawatir menimbulkan madarat di akhirat. Barakallahu fikum, ya. Ini terkait tentang zuhud, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah, zuhudlah engkau di dunia, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kamu, ya. Ini tatkala manusia bisa zuhud. Yang pertama zuhud meninggalkan perkara-perkara yang haram, meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, atau zuhud dari perkara-perkara yang fudul, yang tidak berfaedah, tinggalkan. Kalau orang bisa demikian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukallah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai engkau. Ya. Ini tatkala seorang ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing, izhad fid dunya, zuhudlah kamu di dunia. Ya. Maka dari tiga perkara ini, yang pertama zuhud, meninggalkan perkara-perkara yang haram. Zuhud, barakallahu fikum, meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Ya, terkala ada perkara yang syubhat, langsung tinggalkan. Ini syubhat bagi saya, perbuatan seperti syubhat, tinggalkan. Kemudian yang ketiga adalah zuhud dari perkara-perkara yang fudul, perkara-perkara yang tidak penting. Ya. Maka balasannya bagi orang tersebut, yuhibbukallah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai engkau. Kemudian selanjutnya, wazad fima indan nasi yuhibbukan nas, dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di sisi manusia, niscaya manusia tersebut akan mencintai kamu. Zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Kita baca penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala terkait tentang penjelasan hadis tersebut. Kata beliau, asyarhu, penjelasan. An Abil Abbas Sahal Ibn Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yubayyin isma rajuli. Disebutkan di dalam hadis Abul Abbas, namanya adalah Sahal Ibn Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yubayyin isma rajul, dan tidak dijelaskan siapa nama laki-laki tersebut yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'ana ulaysa hunaka daruratun ila ma'rifatihi, karena di sini bukan perkara yang penting sekali di dalam untuk mengetahui nama orang tersebut. Id innal maqsuda ma'rifatul hukmi wa ma'rifatul qadiyah. Bahkan yang dimaukan di sini, di dalam hadis ini, adalah mengetahui tentang hukum dan mengetahui tentang permasalahan yang ada di dalam hadis tersebut. Sehingga terkala kita tidak tahu siapa sahabat yang datang kepada Nabi, insyaallah la ba'sabih, tidak mengapa. Bukan perkara yang harus. Tapi justru yang kita inginkan dari hadis tersebut adalah tentang ma'rifatul hukmi wa ma'rifatul qadiyah. Mengetahui hukum dan mengetahui qadiyah, permasalahan-permasalahan. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dulani, tunjukkan kepadaku ala amalin, terhadap suatu amalan. Idza amiltuhu ahabani Allah, apabila aku lakukan amalan tersebut, maka Allah akan mencintaiku dan manusia pun akan mencintaiku. Maka kata beliau, wa hadza talabu la syaka annahu matlabun aliyun yatlubu fi hadza sa'il. Tentunya tidak diragukan lagi bahwasanya permintaan ini adalah permintaan yang aliyah, permintaan yang sangat tinggi, yang diminta, yang ditanyakan oleh si penanya tadi. Kenapa dikatakan pertanyaan yang azimah? Kata beliau, barakallahu fikum, ma yajlibu mahabbatallah, pertanyaan yang menyebabkan terjadinya kecintaan Allah, wa ma yajlibu mahabbatun nas lahu, pertanyaan yang menyebabkan datangnya kecintaan manusia kepada orang tersebut. Sehingga di sini adalah su'alun azimah. Wa qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya, zuhudlah engkau di dunia. Kata Syekh Muhammad Ibn Utsaimin, yakni utruk fid dunya ma la yanfa'uka fil akhirah. Tinggalkan oleh kamu fid dunya, terkait tentang dunia, apa saja yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya, meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Ini maknanya kata beliau. Wa hadza yatadhammanu annahu yarghabu fil akhirah. Maka ini yatadhamman, mengandung atau menunjukkan bahwasanya orang tersebut lebih semangat terhadap urusan akhirat. Artinya tatkala orang tersebut zuhud terhadap dunia, meninggalkan perkara yang haram, meninggalkan perkara yang syubhat, meninggalkan perkara yang fudul, yang faedahnya sedikit atau tidak ada faedahnya. Orang yang seperti ini menunjukkan bahwasanya dia yarghabu fil akhirah, dia lebih semangat mengejar akhirat. Ya. Karena terkumpul dua-duanya tidak mungkin. Seorang semangat mengejar akhirat, juga semangat mengejar dunia. Ini enggak mungkin lah yajtami'an, tidak mungkin kata beliau. Kata beliau rahimahullah ta'ala, li'anna dunya wal akhirata daratan. Idza zahada fi ihdahuma fa huwa raghibun fil ukhra. Kata beliau rahimahullah ta'ala, karena dunia dan akhirat ini adalah dua perkara yang saling cemburu. Ya. Maka apabila orang tersebut meninggalkan salah satunya, maka dia akan lebih cenderung kepada yang lainnya. Tatkala dia meninggalkan dunia, tentunya dia akan lebih cenderung kepada akhiratnya. Maka tatkala dia lebih cenderung kepada dunianya, maka orang tersebut berarti meninggalkan akhiratnya. Maka untuk menggabungkan dua-duanya seimbang ini tidak mungkin. Dunianya juga semangat, akhiratnya juga semangat, ini tidak mungkin. Pasti pada ujung-ujungnya cenderung kepada salah satunya. Dan kalimat ini yang sering didengung-dengungkan oleh ahlu dunia. Mereka mengatakan ya kita setengah-setengah, ya jangan untuk akhirat semua, untuk dunia ya setengah, untuk akhirat ya setengah. Tapi pada kenyataannya 90% untuk dunia, 5% atau 10% untuk akhirat. Ini pada kenyataannya seperti itu. Ya. Sehingga kata beliau, ini perkara yang tidak bisa digabungkan. Tatkala dia cenderung ke salah satunya, maka dia akan meninggalkan yang salah satunya. Bal hadza yatadammanu anal insana yahrusu alal qiyami bi a'malil akhirah min fi'lil awamiri wa tarkin nawahi. Bahkan kata beliau rahimahullah ta'ala, tatkala seorang zuhud terhadap dunia, menunjukkan orang tersebut semangat untuk melakukan amalan-amalan akhirat. Tatkala dia zuhud terhadap dunia, zuhud terhadap perkara-perkara yang syubhat. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan orang tersebut semangat alal qiyami untuk melakukan amalan-amalan akhirat. Min fi'lil awamir, dengan menjalankan perintah-perintah. Watarkin nawahi, dan menjauhi larangan-larangan. Wa yad'u ma la yanfa'uhu fil akhirah, dan dia akan meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat di akhirat nanti. Ya. Meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Minal umuri allati tudayyi'u waqtuhu. Itu meninggalkan perkara-perkara yang akan menyia-nyiakan waktunya. Ya. Artinya orang tersebut meninggalkan perkara-perkara yang perkara tersebut akan tudayyi'u waktuhu, akan menyia-nyiakan atau membuang tanpa faedah pada waktunya. Wala yantafi'u biha, atau meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya padanya. Barakallahu fikum. Inilah sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, seorang itu zuhud terhadap urusan-urusan dunia. Meninggalkan yang haram, meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Ya. Maka kalau syubhat itu semakin kuat, maka wajib untuk meninggalkan perkara yang penuh dengan syubhat. Ya. Umpamanya contoh seorang kerja di suatu toko yang di situ jual televisi, jual antena parabola. Ya. Sebenarnya dia sudah tahu terkait hukumnya. Artinya tidak mungkin antena parabola dibeli ya untuk televisi untuk ini. Nah, maka yang seperti ini wajib untuk ditinggalkan, ya. Karena semakin kuat syubhat padanya. Barakallahu fikum. Kemudian beliau selanjutnya akan menjelaskan perkara-perkara yang akan mendatangkan kecintaan manusia. Selanjutnya kata beliau, amma ma yakunu sababan li mahabbatin nas, adapun sebab yang mendatangkan kecintaan manusia, kata beliau, izhad fima indan nas yuhibbukan nas, zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di sisi manusia, niscaya manusia itu akan mencintai kamu. Barakallahu fikum. Apa maknanya kalimat tersebut? Kata beliau, ai falayatlubu minan nasi syai'an wala yatasawwaku ilaihi wala yastashrifu lahu wa yakunu ab'adun nasi an dhalik hatta yuhibbuhu nas. Artinya janganlah seorang sampai dia meminta minanas terhadap manusia. Ya. Jangan sampai orang tersebut meminta, ya, meminta-minta apa yang ada di sisi manusia. Bahkan wala yatasawwaku ilaihi. Bahkan jangan sampai dia berangan-angan menginginkan sesuatu yang ada pada, yang ada di sisi manusia. Wala yastashrifu lahu, dan jangan menoleh apa yang dimiliki oleh manusia. Ini. Kalau orang tersebut bisa demikian, ya, dia tidak meminta kepada manusia, dia tidak menginginkan apa yang ada di sisi manusia, dia tidak menoleh kepada apa yang dimiliki oleh manusia, maka yang demikian akan mendatangkan kecintaan manusia. Kenapa demikian? Kenapa manusia itu akan cinta kepada orang yang jauh dari hal yang seperti ini? Li'anna nasa idza sa'alal insan ma fi aydihim istaqalu wa karihu. Karena pada umumnya manusia, kata beliau, karena pada umumnya manusia apabila diminta apa yang ada di tangannya dia minta, maka istaqalu, mereka akan merasa berat dan merasa tidak senang. Ya. Ini orang enggak mau kerja, datang minta untuk beli ini, minta untuk beli itu. Tentunya apa? Manusia akan muncul tidak senang. Barakallahu fikum. Wa idza kana ba'idan an dzalik, dan apabila orang tersebut jauh dari yang demikian, jauh dari meminta-minta, fa innahum yuhibbunahu, maka sesungguhnya yang demikian ini akan mendatangkan kecintaan kepada mereka. Ya, manusia akan senang, ya, tenang, bergaul dengan dia senang. Kenapa? Enggak suka minta-minta, enggak suka mengeluh. Duh, kondisi saya seperti ini, saya dagangnya seperti ini, lagi bangkrut terus. Ya. Orang yang jadi teman lama-lama risih. Ini orang ini cerita kayak gini terus, maksudnya apa? Barakallahu fiik. Padahal maksudnya supaya diperhatikan, ya. Oh ya, mungkin karena dia dagangnya enggak laris, ya, berarti perlu dibantu uang, perlu dibantu beras dan seterusnya, ya. Makanya seperti bikin orang tidak senang. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab tatkala ditanya bagaimana amalan apa yang bisa mendatangkan kecintaan manusia, ya, zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia. Artinya kita tidak butuh terhadap apa yang di tangan manusia. Jangan terus yang di tangan manusia itu lirik-lirik. Masyaallah, ya, dia motornya bagus, dia mobilnya bagus, ya. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya di antara faedah yang bisa kita ambil di dalam hadis ini, faedah yang pertama adalah hirsu sahabati radhiyallahu taala anhum ala su'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yanfa'uhum. Semangatnya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yanfa'uhum, dalam perkara-perkara yang bisa mendatangkan manfaat untuk mereka, ya. Dan ini juga merupakan kebiasaan para sahabat Nabi, ya. Kebiasaan para sahabat Nabi, mereka berkumpul sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan al-umur, perkara-perkara yang akan membawa manfaat kepada mereka. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang kedua, anal insana bitabi'atil hali yuhibbu an yuhibahullahu wa an yuhibuhan nas wa an yuhibahun nas wa yakrahu ayumqitahullahu wa yumqitahun nas wa bayana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma yakunu bihi dhalik. Faedah yang kedua, bahwasanya manusia bitabi'atil hal, tabiatnya, keadaannya itu, tabiatnya senang untuk dicintai oleh Allah dan senang untuk dicintai manusia. Ini tabiatnya manusia. Mesti dia senang dicintai oleh Allah dan dia juga senang manusia itu cinta kepadanya. Ini tabiatnya manusia. Dan dia juga sangat tidak suka tatkala Allah benci kepadanya, dan dia juga tidak suka tatkala manusia itu benci kepadanya. Wa bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ma yakunu bihi dzalik. Penyebab sesuatu yang bisa mendatangkan kecintaan Allah dan kecintaan manusia dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, anna man zahada fid dunya ahabahullahu, maka barang siapa yang zuhud di dunia, ya, barang siapa yang zuhud di dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintainya. Ini tatkala seorang zuhud di dunia. Maka dari sini ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, tentunya orang yang zuhud, ya, terhadap perkara-perkara dunia, dia akan hati-hati di dalam usahanya, ya. Dia akan hati-hati di dalam usahanya. Artinya hati-hati, dia tidak bermudah-mudahan untuk melakukan perkara yang haram atau perkara-perkara yang mendekati syubhat, ya. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan tentang usaha yang bagus dan usaha yang paling jelek. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ad-darahimu arba'ah. Ya, ad-darahimu arba'ah. Dirham-dirham. Didapatkan itu dengan empat bentuk. Itu harta, ya, harta-harta yang kita miliki, itu didapatkan dengan empat bentuk. Yang pertama adalah dirhamun iqtasaba bi ta'atillahi wa ukhrija fi haqqillah wa dzaqa khairu darahim. Bentuk yang pertama adalah harta yang didapatkan dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah dan dikeluarkan fi haqqillah, dalam rangka haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Maka yang seperti ini kata beliau, fadzaka khairu darahim, inilah harta yang paling baik, ya. Itu orang yang dia mencari hartanya dibarengi dengan ketaatan kepada Allah. Artinya tatkala dia berusaha bekerja, dia berusaha menghindar dari perkara-perkara yang haram, menghindar dari perkara-perkara yang bawa kepada syubhat, ya. Barakallahu fikum. Setelah dia dapatkan harta tersebut, dia keluarkan pun fi haqqillah, dalam rangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti ini kata beliau, ini khairu darahim, inilah sebaik-baik dirham. Kemudian yang kedua, wa darahimu uktusiba bi ma'siyatillahi wa ukhrija fi ma'siyatillahi wa dzaqa syarru darahim. Yang kedua adalah harta yang didapatkan dengan cara bermaksiat kepada Allah. Dia mendapatkan harta dengan cara yang haram. Bisa haram zatnya, kata Syekh Muhammad Ibn Utsaimin, haram fi zatihi wa haram fi kasbihi, haram pada zatnya. Contohnya haram yang pada zatnya adalah seperti babi, anjing dan yang semisalnya. Atau haram dari sisi cara mendapatkannya. Ini jenis yang kedua, dirham yang didapatkan dengan cara bermaksiat kepada Allah. Ya tadi dia mendapatkan harta dengan perkara-perkara yang syubhat, mendekati perkara-perkara yang haram. Ya. Barakallahu fikum. Contohnya yang saya berikan contoh tadi adalah seorang bekerja di toko yang di situ jualan televisi, parabola dan yang semisalnya. Ya. Kemudian ternyata orang tersebut pun mengeluarkan harta tersebut dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapatnya dengan cara yang haram, mengeluarkannya pun dengan cara yang haram. Maka yang seperti ini adalah syarru darahim. Ini adalah sejelek-jelek harta, ya. Harta yang didapatkan dengan cara bermaksiat kepada Allah, harta yang didapatkan dengan cara melakukan ya, kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, dikeluarkan juga dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah. Inilah harta yang paling jelek. Jenis yang ketiga adalah wadarahim uqtusiba bil bi'adza muslimin wa ukhrija fi adzal muslimin wa huwa kadzalik. Jenis yang ketiga adalah harta yang didapatkan dengan cara menyakiti kaum muslimin. Dengan cara merampok, copet dan seterusnya. Wa ukhrija fi adza muslimin, dikeluarkan juga dalam rangka untuk menyakiti kaum muslimin. Wa huwa kadzalik. Maka yang demikian juga sejelek-jelek harta. Kemudian yang keempat adalah wa dirhamu uktusiba bimubahin wa unfiqa fi sahwati mubahatin wa dzalika lahu wa la alaihi. Jenis yang ketiga adalah harta yang didapatkan dengan cara yang mubah dan dikeluarkan pun fi sahwatin mubahah. Dikeluarkan dalam perkara-perkara yang mubah. Ya, mengikuti syahwatnya tapi masih dalam perkara-perkara yang mubah. Maka yang seperti ini kata beliau, wa dzakala lahu wa la alaihi. Maka yang seperti ini dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia juga tidak mendapatkan pahala, dia juga tidak mendapatkan dosa. Ya. Tapi yang paling afdol adalah yang pertama tadi. Harta yang didapatkan dalam rangka ketaatan kepada Allah, kemudian juga dikeluarkan dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah dirham atau harta yang paling baik, ya. Maka barakallahu fikum, hendaklah seorang mukmin apalagi seorang ahli sunnah di dalam mendapatkan harta al-mal ini harus benar-benar dilihat tatkala bekerja, bekerjanya di mana, pekerjaannya seperti apa, ini harus diperhatikan. Jangan yang penting saya dapat duit. Lah, tidak demikian. Kemudian faedah yang berikutnya, anna man zahada fid dunya ahabahallahu li anna zuhda fid dunya yastalzimu ar-raghbata fil akhirah. Faedah yang ketiga, bahwasanya barang siapa yang dia zuhud terhadap dunia yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah zuhud terhadap perkara-perkara yang haram, zuhud terhadap perkara-perkara yang syubhat, dan zuhud terhadap perkara-perkara yang mafdhul, yang fudul, yang tidak ada faedahnya. Orang yang meninggalkan ini semua, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang syubhat, meninggalkan perkara-perkara yang tidak berfaedah, maka barakallahu fikum, yastalzimu, mengharuskan orang tersebut lebih cinta kepada akhirat. Kalau dia zuhud terhadap dunia, menunjukkan orang tersebut lebih cinta kepada akhirat. Waqad sabaqa ma'na zuhdi, dan telah lewat arti dari zuhud. Wa anahu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Yang mana zuhud itu adalah meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat di akhirat. Faedah yang berikutnya. Faedah yang berikutnya, ana zuhda fi ma inda nasi sababun fi mahabbatin nasi laka. Bahwasanya zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia sebagai sebab manusia itu cinta kepada engkau. Ya. Itu tadi zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Dia tidak meminta, dia tidak menoleh, tidak memperhatikan ya, hartanya orang lain. Ini akan menyebabkan kecintaan manusia kepada kamu. Kemudian faedah yang berikutnya, ana tam'a fid dunya wa ta'alluqi biha sababun li bughdillahi walil abdi ana tam'a fi ma inda nasi wa taraqqubi lahu yujibu bughdun nasi lil insan. Kemudian faedah yang terakhir beliau sebutkan bahwasanya seorang yang tamak, yang rakus terhadap dunia, yang dia menggantungkan dirinya terhadap dunia, mu'aliqah qulubahu bidunya, hatinya dia sangat terkait sekali dengan dunia. Inilah keadaannya ahli dunia. Lailan wa nahara, malam hari maupun siang hari, dia hatinya sangat erat sekali hubungannya dengan dunia, bahkan yang diingatlah dunia, dunia, dunia dan seterusnya. Maka orang yang dia rakus terhadap dunia, yang dia hatinya mengantungkan terhadap dunia, sebagai sebab orang tersebut mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sebagai sebab Allah akan murka kepada orang tersebut. Ini orang yang zuhud, yang tamak, yang rakus terhadap dunia. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang halud dunia, tentang keadaan dunia, yang kata Nabi SAW, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walah. Ya. Mu'alliman wa muta'allim. Kata Nabi SAW, dunia itu adalah mal'un, terlaknat. Terlaknat pula apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan yang semisalnya, atau mu'alliman wa muta'allim, orang yang mengajarkan ilmu dan mempelajari ilmu. Ini yang lepas dari laknat ya. Ini yang lepas dari laknat. Kemudian selanjutnya, wa ana tam'a fi ma inda nas wa taraqqu bilahu yujibu buhdun naslil insan. Begitu juga bahwasanya seorang yang rakus terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, ya. Takala dia melihat temannya punya ini kelintar-kelintar, ya. Ya, senantiasa dilihat, dia sekarang ini rumahnya sudah bagus, motornya sudah bagus, usahanya kelihatan sukses, ya. Senantiasa dipantau teman-temannya usahanya, ya. Dia bukan hanya sekedar melihat saja, ya, tapi ada tujuan-tujuan dia ingin yang berikutnya, ya, ingin supaya dapat perhatian dari dia, dia orang yang kaya dan seterusnya. Maka yang seperti ini, tatkala seorang tamak, rakus terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, maka ini juga akan mendatangkan kemurkaan manusia kepadanya. Bukan orang tersebut menjadi senang, tapi justru dia menjadi murka. Barakallahu fikum. Sehingga kata beliau, wazuhdu fima fi aidihim huwa akbaru asbabi mahabbatihim. Sehingga zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia, ini merupakan sebab terbesar mendatangkan kecintaan mereka. Zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia merupakan asbabu akbar atau akbaru sebab, sebab paling besar untuk mendapatkan kecintaan dari mereka, yaitu dari manusia. Ini beberapa fawaid yang beliau sebutkan Syekh Muhammad Ibn Utsaimin terkait tentang hadis yang menjelaskan tentang amalan yang akan mendatangkan kecintaan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan amalan-amalan yang akan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk hadis yang berikutnya. Qala mu'alifu rahimahullah ta'ala al-hadithu thani wa thalathun. Hadis yang ke-32. Qala imamun nawawi rahimahullah ta'ala an Abi Sa'id Sa'ad ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan wa rawahu Malik fil Muwatta wa mursalan an Amr ibn Yahya an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa asqata Abu Sa'id walau tariqun yuqawi ba'daha ba'da. Dari Abi Sa'id, namanya adalah Sa'd bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Janganlah engkau melakukan darar, mendatangkan darar, suatu yang bermadarat, wala dirar, dan janganlah engkau melakukan kemadarat dengan sengaja. Ini yang dijelaskan oleh para ulama, kalimat la darara wala dirar. Kalau la darara yang pertama, janganlah engkau menimbulkan madarat, ini tanpa disengaja. Yang kedua adalah melakukan madarat dengan sengaja. Maka dua-duanya barakallahu fikum dilarang di dalam syariat Islam. Kedua-duanya ini dilarang, melakukan madarat, kejelekan kepada yang lainnya, baik dengan sengaja maupun tidak. Hadis ini adalah hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Daruqutni, dan yang selainnya musnadan, dengan musnad. Kita baca penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala asyarhu, penjelasan. An Abi Sa'id Sa'ad ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Summa taqallama al-mu'allifu rahimahullah ta'ala ala turuqi hadzal hadis. Kemudian Syekh di sini, yaitu Al-Imam Nawawi, menjelaskan tentang jalan-jalan hadis tersebut. Ada yang jalannya lewat Al-Imam Ibnu Majah Daruqutni, ada juga yang dari riwayatnya Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta. Adapun kitab Muwatta itu adalah kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Qur'an sebelum ditulisnya sahih Bukhari dan sahih Muslim. Jadi sebelum ditulisnya sahih Bukhari dan sahih Muslim, hadis yang paling sahih itu adalah hadis, kitab hadis yang berjudul Muwatta li Imam Malik, ya, Muwatta li Imam Malik. Ini sebelum ditulisnya sahih Bukhari dan sahih Muslim. Qaluhu la darara ay ana darara manfiun sar'an. Maksudnya darar, menimbulkan suatu madarat, ini adalah perkara yang dinafikan, yang dilarang secara syariat. Ya. Ini menimbulkan madarat. Ya. Sekarang beliau akan menjelaskan perbedaan la darara wa la dirar. Kata beliau, wal farqu bainahuma ana darara yahsulu bila qasdin wa dirar yahsulu bi qasdin. Adapun darar itu terjadi tanpa sengaja. Kalau dirar itu terjadi dengan sengaja. Memang orang tersebut dia ingin mencelakai temannya, ingin menimbulkan madarat kepada temannya. Ini namanya apa? Dirar. Kalau orang tersebut tidak ada niatan, ya, tidak ada niatan untuk mencelakai saudaranya, tapi kemudian dia terjatuh, ya. Contoh dia habis bangun, ya, apa namanya, nurunkan pasir di pinggir jalan. Dia nggak ada sama sekali niatan untuk apa, supaya ditabrak orang lewat. Tapi malam-malam qadarullah ada yang lewat nabrak pasir tersebut. Ini namanya dharar, menimbulkan madharat. Walaupun tanpa sengaja, maka ini dilarang di dalam syariat, ya. dilarang. Sehingga tatkala kita membangun atau mau apa, kalau kira-kira mengganggu manusia, cepat-cepat dipinggirkan. Ya. Ini syariat Islam mengajarkan demikian. Jangan sampai melakukan sesuatu yang menimbulkan madarat pada orang lain. Ini dilarang dalam syariat. Kemudian ad-dirar, adapun dirar yahsulu bikustin. Ya, adapun dirar ini memang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan madarat pada orang lain. Wa nafyu Nabi sallallahu alaihi wasallam amraini. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kedua-duanya. Melakukan sesuatu yang menimbulkan madarat baik dengan sengaja maupun tidak, ini kedua-duanya dilarang. Wadiraru asyadu minat darar, tentunya yang dia melakukan dengan sengaja, ya. Dia naruh pasir di pinggir jalan memang tujuannya sengaja supaya ada orang kalau malam hari nabrak. Nah, tentunya yang dia lakukan dengan sengaja ini lebih asyad, larangannya lebih keras daripada yang dia lakukan bila qasdin, tanpa sengaja. Sama-sama dilarang, tapi yang biqasdin, yang dia dengan sengaja melakukannya, ini lebih besar. Wallahu a'lamu bishawab. Ini terkait dengan hadis yang ke-32, larangan kepada kita untuk melakukan madarat, darar, bahaya kepada orang lain, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Ya, insyaallah kita cukupkan sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.